Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun anda berada, sungguh sangat bahagia dan gembira rasanya hati ini ketika kita dapat bersua walau tidak bertatap muka lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Syarawi. Semoga kiranya kajian-kajian ini memberikan kita pencerahan dalam kehidupan kita dan mengarahkan kita ke arah yang lebih baik dan menjadikan kita insan Qur'ani yang senantiasa berteman dengan Al-Qur'an dalam hidup dan kehidupan ini. Dan insyaAllah kelak kita di dalam alam barzakh dan di akhirat nanti akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita telah sampai pada surah Al-Isra ayat ke-91. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Atau kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam artinya, kamu memiliki kebun min nakhil, dari pohon kurma, wa'ina dan anggur, فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا, dan Allah mengalirkan di sekitarmu dari air sungai tafjira yang mengalir dengan deras. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang kita bahas pada hari ini masih membicarakan tentang betapa sombongnya orang-orang kafir yang mensyarikatkan Allah dan menolak syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun di depan mata mereka telah banyak sekali ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan tanpa sedikit pun ada peran manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita cahaya matahari demikian juga tanpa ada usaha susah payah dari manusia. Dan Allah tumbuhkan bumi ini dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, dan begitu juga hewan-hewan yang menjadi makanan dan menjadi potensi bagi keseimbangan alam ini. Allah berikan itu semuanya tanpa sedikit pun mengharapkan bantuan, apalagi pertolongan dari makhluk-makhluknya. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam tafsir Syekh Mutawalli Syarawi dibagi kepada tiga. Ada ayat Qur'aniyah, itulah yang kita baca di dalam salat, misalnya surah Al-Fatihah, atau yang kita baca lewat Al-Quran. Nah, ada yang kedua disebut dengan al-ayat al-kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Ya, itulah seperti perputaran matahari, adanya bintang, bulan, yang tadi sudah saya sebut di awal, adanya tumbuh-tumbuhan, hewan, yang semuanya itu adalah keberkahan dalam hidup ini, potensi alam yang telah disediakan Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan yang ketiga adalah tanda-tanda atau ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa berkaitan dengan masalah hukum atau yang kita baca di lewat ayat suci Al-Quran. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh dalam hidup ini kita tidak bisa melepaskan diri daripada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita adalah orang yang kaya raya, sekalipun kita adalah orang yang berada yang memiliki segalanya, namun kita fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an pada ayat yang lain, ya, Allah itulah yang kaya dan kamu adalah yang berharap, wa antumul fuqara, ya, dan kamu adalah orang-orang yang fakir yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu ditegaskan dalam kesempatan ini bahwa sekalipun manusia itu tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, maka itu tidak mengurangi kekuasaan Allah dan tidak pula dapat mengurangi keesaan atau kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalaupun seluruh makhluk di muka bumi ini taat menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu juga tidak akan menambahi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat yang kita bahas pada hari ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalaupun kamu memiliki kebun dari kurma dan terdapat juga di dalamnya anggur dan air yang mengalir yang begitu indah, tetap saja kamu bukanlah orang yang memiliki segalanya, tetapi adalah kamu adalah orang yang berharap kepada Allah. Apakah setelah itu kamu masih juga kufur? Kamu masih juga ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Namun ternyata apa yang kita lihat dan saksikan sekarang adalah demikian keadaannya. Justru karena itulah kita harus menyadari betapa kelemahan di dalam diri kita ini sangat banyak, dan kita kembalikan segala kekuasaan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir al-ustaz kita Ustaz Ahmad Perdana Indra. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini karena merupakan masih berkaitan dengan keterangan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat sebelumnya orang-orang kafir Quraisy, kafir musyrik, mereka sudah memberikan tantangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yambu'a. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu wahai Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Tidak hanya itu saja tantangan mereka, mereka kemudian melanjutkan tantangan yang kedua. Ini ada permintaan kami Muhammad, kalau engkau memang betul-betul adalah seorang rasul yang hebat, utusan Allah, ya, utusan Tuhanmu, maka tolong engkau mana sediakan kebun kurma, ya, kebun kurma dan anggur, dan di kebun itu engkau bisa mengalirkannya sungai-sungai yang begitu sangat indah dan deras sekali alirannya. Artinya Rasulullah di sini dituntut untuk menjadi seorang desainer, ya, membangun suatu kebun yang begitu sangat indah dan sangat menawan, barulah mereka mengatakan bahwa ada kemungkinan kami akan beriman kepadamu wahai Muhammad. Para pendengar rahimakumullah, dari keterangan ayat terdahulu dan juga ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, kita bisa menemukan satu gambaran tentang bagaimana kekerasan hati orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana mereka adalah orang-orang yang degil, orang-orang yang tidak mau cepat-cepat sadar atas segala petunjuk dan bukti kebenaran yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampilkan di hadapan mereka. Sebaliknya, sikap yang terjadi adalah bukannya malah sadar, akan tetapi malah dilanjutkan dengan sikap keras hati, sikap keras kepala, ya, sikap menantang dengan tantangan-tantangan yang sebenarnya tidak perlu mereka utarakan. Tadi sudah dijelaskan oleh ustaz kita Ustaz Ardiansa bagaimana sebenarnya tantangan yang mereka sampaikan ini bukanlah sesuatu yang layak kan untuk mereka sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mereka pinta. Karena sebenarnya mereka sudah cukup banyak melihat bukti dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, baik dalam bentuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah ditampilkan di hadapan mereka, ataupun tanda-tanda kekuasaan Allah baik di alam ini pada diri mereka. Kemudian juga Al-Quran sudah diturunkan yang mampu membuat mereka tersadar betapa Al-Quran itu bukan merupakan buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi karena sikap degil, sikap keras kepala, tidak mau menerima segala kebaikan, segala hal-hal benar yang mereka lihat, mereka dengar dan mereka rasakan, ternyata tidak mampu juga membuat mereka tersadar. Nah, inilah menjadi pelajaran terbesar kita melalui keterangan ayat ini. Sekarang coba kita kembali introspeksi diri. Apakah kita bersikap sama dengan mereka? Kalau dahulu orang-orang kafir Quraisy ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka baru menemukan kebenaran itu. Kita pada saat sekarang ini sudah sekian ribu tahun, 14 abad sudah mendapatkan kebenaran, ya. Al-Qur'an sudah diturunkan 14 abad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan segala sesuatu. Para ulama sudah menunjukkan dan mengajarkan bagaimana kebenaran yang seharusnya kita ikuti. Apakah kita masih bersikap keras kepala, tidak mau menerima, atau malah ya masih bersikap menerima sebagian dan meninggalkan sebagian lain? Apakah masih banyak di antara kita yang salatnya hari ini salat, besok tidak, puasanya puasa sehari, kemudian tidak puasa lagi? Ini merupakan bentuk-bentuk sikap yang sebenarnya kalau kita cocokkan sama dengan sikap yang ditampilkan oleh orang-orang kafir Quraisy yang terkandung di dalam keterangan ayat 91 ini. Artinya, ya, secara lebih jelas, kalau ternyata orang kafir Quraisy dahulu ingkar, masih dalam taraf yang wajar karena mereka masih baru mengenal kebenaran itu. Akan tetapi kalau kita pada saat sekarang ini, kita sudah ratusan tahun mendapatkan catatan sejarah, cerita, gambaran sikap yang terbaik, dan kalau kita masih juga ingkar, keras kepala, tidak mau atau lalai, melalaikan sebagian daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, tentunya sikap kita jauh lebih parah daripada sikap yang ditampilkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi jangan terlalu menyerahkan orang kafir Quraisy. Mereka adalah orang-orang degil, mereka adalah orang-orang yang kufur. Kita mungkin juga bersikap sama dengan mereka tanpa kita sadari kalau ternyata di dalam kehidupan ini masih banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira apa yang dikatakan oleh Ustaz kita tadi, Ustaz Perdana Indra, adalah satu hal yang memang perlu kita camkan di dalam diri kita. Sebab saya kira kalau dahulu orang-orang kafir Quraisy menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara frontal karena beliau masih hidup. Nah, sekarang banyak juga orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hawa nafsu dan menyimpangkan ajaran agama itu sesuka hatinya. Ya, mereka mengeruk keuntungan untuk pribadi dan dirinya lewat menjual dan memperjualbelikan ayat-ayat suci Al-Quran atau dengan mempermudah hukum-hukum Allah. Justru karena itulah, lewat kajian terhadap Al-Quran ini, kita mencoba untuk memahami diri kita, di mana sebenarnya posisi kita. Adakah kita orang yang beriman atau kita malah orang yang kufur? Wal'iyadzubillah. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Al-Quran dan melaksanakan isi kandungannya. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.